Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih terkait dengan pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang berisi tentang larangan atau haramnya mencari berkah dengan asyar pepohonan dan semisalnya, misalnya bebatuan, batu besar atau batu kecil, akik atau kuburan atau tempat-tempat tertentu yang tidak ada dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Pada hadis yang dibawakan di sini oleh beliau, Hafizahullah Ta'ala, hadis Abi Waqid Al-Laythi, kita masuk pada makna global hadis ini. Qala Hafizahullah Ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu, makna ijmali, makna global hadis ini. Kana fi jaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada rombongan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Hunainin, pada perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Dan menyebutkan pada bulan Syawal. Dahulu di tengah-tengah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Hunain letaknya baina Makkah wa Thaif, antara Makkah dan Thaif, satu tempat situ. Man dakhala fil Islam, ada orang yang masuk Islam jadi dan baru. Jadi di antara pasukan itu ada orang yang baru masuk Islam. Yang mau tahu, setelah Fathu Mekah banyak dari kalangan kaum musyrikin yang masuk Islam. Lam tarsakh qadamu fil Islam, sementara kakinya, ya, kaki orang tersebut belum kokoh di dalam agama Islam, karena baru masuk Islam. Namanya orang baru, baru mengenal dakwah, mengenal agama Islam. Walam yatamakkan min fahmi da'watil Islamiyah, belum kokoh, belum mutamakin, belum kokoh di dalam memahami dakwah Islaminya. Berbeda dengan para sahabat yang lebih awal masuk agama Islam. Wa fahmi aqaidiha, demikian pula belum memahami akidah-akidah dakwah Islaminya. Wa mabadi'iha, demikian juga mabadi' usul, prinsip-prinsip dakwah Islamiyah. Namanya orang baru, belum begitu faham. Liqurbi ahdihi bil jahiliyati wasyirki, liqurbi, karena dekatnya masa dia dengan kejahilan dan kesyirikan. Nah, baru masuk Islam. Famarrau ala qawmin minal musyrikin, lalu mereka berjumpa dengan kaum dari kalangan kaum musyrikin. Ya'kufuna haula syajaratin tabarrukan biha. Ya'kufun, kaum musyrikin tersebut melakukan ukuf, i'tikaf. Ukuf itu ya'kufuna 'indaha al-ukuf, al-ukuf huwa al-inqam 'ala asy-syai' fi makani, di atas ada itu. Iqamah, tinggal di, ya, tinggal atau ya, mendekat di tempat tersebut, berdiam diri, bisa juga melakukan ritualitas, kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Ya'kufuna haula syajarah, mereka berkeliling, duduk di situ, ya, di sekitar pohon tersebut. Tujuannya tabarrukan biha, mencari berkah, mencari berkah dari pohon tersebut. Wa ta'ziman laha, dan sebagai bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Subhanallah, pohon. Fama an ra'ahum ha'ula'il muslimun al-jududu, maka tidaklah mereka kaum muslimin tatkala melihat kaum musyrikin, yani tidaklah mereka kaum muslimin yang baru masuk Islam tadi melihat kaum musyrikin yaf'aluna hadza, melakukan tindakan tadi, ya, di samping pohon tersebut mencari berkah, mengagungkannya. Hatta talabu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, lalu apa? Tergerak ingin melakukan hal yang sama. Sampai mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan lahum, untuk mereka, sebuah pohon juga. Tujuannya apa? Yanutuna biha aslihatahum, pohon yang yanutuna biha, mereka menggantungkan yanutun. Yanutun yu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan, itu di atas yanutun. Mereka meminta kepada Nabi SAW agar Nabi membuatkan untuk mereka sebuah pohon, menjadikan suatu pohon yang mereka jadikan yanutuna biha aslihatahum, mereka gantungkan biha pada pohon itu aslihatahum, senjata-senjata mereka digantungkan di situ. Tujuannya apa? Ya, apakah sedang menyimpan? Tujuan tabarrukan biha, tujuannya untuk mencari berkah. Agar apa itu berkah itu? Ya. Untuk berkah kasratul khair wa thubutuhu. Arti berkah itu banyak manfaatnya dan tetap manfaatnya, itu namanya berkah. Namanya berkah itu sesuatu yang banyak dan tetap. Banyak dan tetap ada, enggak berubah, enggak berkurang, terus ada. Nah, pengennya demikian. Digantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka, supaya tajam, supaya bisa menebas musuh-musuh Islam, kuat, supaya berkah pedangnya, bermanfaat. Tabarukan biha dalam rangka menjadi berkah biha, yakni bak bisa biha, melalui, ya, melalui pohon tersebut. La ibadatan lah, bukan beribadah, bukan beribadah kepada pohon tersebut, sembah enggak. Nah, baik. Zannan minhum annal islama, dilandasi oleh dugaan dari mereka, zannan, dilandasi oleh dugaan dari mereka bahwasanya Islam yasmahu bihadzan naw'i min at-tabarruk, bahwasanya Islam yasmah, memaafkan, mengizinkan, membolehkan, membolehkan jenis tabarruk ini, enggak apa-apa. Mereka menyangka demikian, akhirnya apa? Minta kepada Nabi, wa annahum bimithlihi yuhrizuna an-nasra ala a'daihim, dan zannan, ya, Mereka menyangka bahwasanya mereka bimislihi dengan tindakan semisal ini, dengan sebab tindakan semisal ini, yuhrizunan nasra, mereka akan meraih, ya, pertolongan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Baik. Kalau dilakukan berarti menjadikan suatu sebab yang tidak dijadikan oleh syariat sebagai sebab kesyirikan. Mereka mengira dengan menggantungkannya itu menjadi sebab pedangnya menjadi berkah, kan gitu. Senjatanya menjadi berkah. Apakah benar hal itu memang menjadi sebab? Ternyata tidak. Bahkan ternyata hal tersebut ya menodai dan merusak tauhid. Dan itu bukan dari agama Islam. Oleh karena itu di awal disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami, maksudnya ya sebagian kaum tadi, dan kami baru keluar dari kekufuran. Masih ada asar-asar pengaruh kekufuran. Baik. Adahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha at-talaba al-ghariba al-ajiba. Adahasha Rasul sallallahu alaihi wasallam tercengang terhadap permintaan yang gharib, yang asing, yang ajib, yang aneh. Kaget beliau. Faqala kalimatahu al-azimata, maka Nabi pun mengucapkan dengan ucapan yang agung, yang besar. Ini bukan perkara ringan. Maka Nabi pun mengucapkan dengan ucapan yang keras. Allati yanbaghi an yakuna darsan li ummatihi ila yaumil qiyamah. Yang seyukianya antakuna kalimat itu, ucapan Nabi SAW tersebut menjadi darasan pelajaran bagi umatnya hingga hari kiamat. Nah, demikian para ulama ya, beristinbat mengambil dalil dari peristiwa yang sudah lama terjadi yang di zaman Nabi SAW, jadikan sebagai prinsip, sebagai pokok agama. Bagaimana kita melihat kemungkaran dan bagaimana cara mengingkari kemungkaran tersebut. Maka kata beliau, seyukianya ini menjadi pelajaran bagi umat beliau hingga hari kiamat. Baik, tidak mencari berkah kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan, kepada tempat, kepada jin dan lain sebagainya, karena itu bukan bagian dari Islam. Cari berkah dari Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Untuk sekedar disekutukan dengan kesyirikan semacam itu. Allahu Akbar. Qultum, kalian mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian benar-benar mengatakan seperti ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka kaum musyrikin ya, orang-orang kafir di zaman Nabi Musa punya alihatan, sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak mengetahui ilmu. Qala ma ahral muslimin, betapa pantasnya bagi kaum muslimin, sudah sepatutnya bagi kaum muslimin, sudah selayaknya bagi kaum muslimin, an ya'u hadzal darza, Untuk apa? Untuk memperhatikan dan menghafal pelajaran ini. Jadi pelajaran. Wama ahra, ini terkait dengan kaum muslimin. Semestinya kaum muslimin mengambil pelajaran, menghafal dan memperhatikan hal tersebut. Wama ahra al-ulama'a bil akhassi, dan betapa layaknya bagi para ulama secara khusus, para ulama, orang-orang berilmu secara khusus, an yusarrihu bihadihil kalimati qawiyatan mudawiyatan, untuk yusarrihu, ini berteriak, berucap dengan lantang, dengan tegas dengan kalimat ini, atau semisalnya Allahu Akbar, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan yang melakukan, qawiyatan dengan kuat, mudawiyatan dengan tegas, dengan keras. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Karena terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, terkait dengan keislaman. Jika tidak, maka terjatuh kepada kufuran, syirikan. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar dengan tegas. Fi wajhil awami wa ashbahihim, untuk mengucapkan hal demikian di hadapan orang-orang awam dan semisal mereka. Jadi bukan karena awam kemudian dibiarkan, tidak. Justru dengan demikian dipertegas bahwasanya agama Islam agama yang lurus, agama yang bersih dari kesyirikan. Contohnya di sini Nabi SAW berlaku tegas kepada siapa tadi? Ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Agar selamat, agar agamanya lurus, tidak terjatuh kepada kekufuran. Nah, demikian pula peringatan-peringatan yang dilakukan oleh para ulama. Kadang para ulama tegas dalam bagian permasalahan. Tujuannya itu agar masyarakat, agar kaum muslimin faham, ini loh agama yang lurus. Nah, ini ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu dakwah al-sunnah wal-jamaah bainal lin wa syiddah. Lin lemah lembut, syiddah keras. Nah, kayak gini Nabi SAW berlaku keras. Kenapa? Karena memang keadaan dan kondisinya menuntut untuk keras. Qala alladzina yatabarrakuna bil ahya'i wal amwati wal asyari wal ahjar. Sudah sepatutnya bagi para ulama secara khusus untuk lantang mengucapkan kalimat itu dengan kuat dan tegas, keras di hadapan orang-orang awam dan semisalnya, yang mencari berkah. Mencari berkah bil ahya, kepada orang-orang yang masih hidup. Apakah itu kiai, ataukah itu ustad, ataukah itu habib, ataukah syekh atau imam, apapun namanya. Ya. Berlaku tegas. Kok minta berkah kepada manusia? Wal amma, demikian pula kepada mayit-mayit, datang ke kuburan, kiai, ustad atau wali datang ke kuburan, atau bisa jadi datang ke kuburan nabi, apa itu, cari berkah. Wal asyari, demikian pula pepohonan, lihat pohon gede di mana, di kuburan, gede sekali, atau di suatu tempat yang sangat besar. Wal ahjari, demikian pula batu. Batu. Benda mati. Ya. Dimintai berkah karena gedenya batu tersebut. Atau bisa jadi apa? Karena batunya unik. Nah. Dari berkah dari batu itu. Allahu Akbar. Dhannan minhum anna hadha minal Islam. Atas dasar dugaan dari mereka, wasanya ini bagian dari Islam. Harus dijelaskan, ditegaskan. Mungkin pertama kali awalnya berat. Namun suatu saat dijelaskan terus menerus, maka kaum muslimin dengan izin Allah akan mengerti hakikat Islam. Butuh proses. Qala wa yuzayyinu lahum dhalika man la yakhshallaha. Dan ada orang yang menghiasi untuk mereka perkara itu, orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Entah itu namanya siapa, entah itu apa namanya apa, walaupun punya gelar misalnya Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Habib, enggak takut kepada Allah, dihiasi, oh ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang saleh, sebagai bentuk kita memuliakan kedudukan mereka, harus datang ke kuburannya, baca Al-Fatihah, baca ini dan itu. Wala yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, tidak berharap mendapatkan ganjarannya, tidak pula berharap untuk bertemu dengan hari akhir. Min ubadil mali wal jahi. Dari kalangan para penghamba harta dan kedudukan. Ya apa enggak? Kan itu ya. Nah kalau saya jelaskan, enggak laku. Gajinya berkurang. Honornya berkurang. Kenapa? Karena penziarahnya berkurang. Nah itu ya. Penziarahnya berkurang. Lah, kenapa? Ini pekerjaan saya. Kalau saya jelaskan, ya manusia akan lari. Manusia enggak kesini lagi, cari tempat lain dan lain sebagainya. Jahnya juga berkurang. Kedudukannya, jabatannya. Ya, enggak lagi digelari Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Habib misalnya. Pamornya kurang. Enggak dianggap sama orang. Oh, sudah menyimpang. Nah, misalnya. Ini yang melakukannya. Orang-orang yang mencari harta dan kedudukan. Wa yastaghilla 'awatifal juhali. Mereka memanfaatkan perasaan orang jahil, disentuh perasaannya, dimainkan akalnya. Wa asadja awatif al juhali wa asudaji tujaj. Ini orang-orang yang pikirannya sederhana, pendek. Mempermainkan perasaan orang jahil dan orang yang pikirannya pendek. Oh iya, manut. Qala fayuthbituhum 'alal batil, sehingga dia mengokohkan orang-orang jahil tadi, orang-orang yang berpikiran pendek di atas kebatilan. Kayak benar gitu loh. Oh iya, bulan ini ke wali ini, bulan besok ke sana, bulan ini ke sana. Terus. Wa yadfa'uhum ila muharabatil haqqi wat tauhid. Dan orang tersebut mendorong mereka, orang-orang jahil, untuk memerangi kebenaran dan tauhid. Ujungnya ke situ. Akhirnya yang main mereka dengan otot, dengan parang dan lain sebagainya, untuk memerangi kebenaran dan tauhid. Kan gitu. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kebenaran, dikatakan mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka, Wahabi, tidak cinta kepada para wali. Yang bicara siapa? Yang bicara orang awam. Bukan lagi bicara dengan mulut, dengan senjata. Jadikan alat. Yang namanya ujungnya, belakangnya itu, karena orang-orang yang cinta harta, cinta kedudukan, merasa terusik. Terusik dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hendak mengembalikan umat kepada dakwah tauhid dan dakwah kebenaran. Terusik mereka. Dunianya terganggu. Baik, kita baca faedah secara cepat. Qala ma yustafadu minal hadith. Faedah yang bisa dipetik dari hadith ini, yang pertama, an-nahyu 'ani tashabbu bi ahlil jahiliyah. An-nahyu, larangan dari tashabbuh, menyerupai ahli jahiliyah, orang-orang jahil, kaum jahiliyah, kaum musyrikin. Jelas haram. Man tashabbaha biqaumin fahum minhum, siapapun yang menyerupai kaum maka termasuk dari mereka, haram. Yang kedua, tashbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam talabahum bi talabi Bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israil. Dalam hadis, ya. Qul thumma alladhi nafsi bi yadihi kama qalat Bani Israil. Disamakan. Kalau Bani Israil minta ilah, sembahan, ini minta mohon cari berkah. Al-thalith anna al-fi'la alladhi yuzammu fihi Bani Israil, bahwasanya perbuatan yang yuzammu fihi Bani Israil, Bani Israil dicela dengannya. Tuzammu fihi hadhil ummatu idha fa'alathu. Maka umat ini pun tercela, dicela jika dia melakukannya. Sama-sama, ya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu berlaku sesuai dengan illahnya, sebabnya. Ada atau tidak. Kalau umat ini melakukan, maka umat ini berlaku pula hukum terhadap umat sebelumnya. Dilaknat, dicela, dicerca, dan semisalnya. Yang keempat, fil hadithi tanbihun ala qa'idati saddi dzara'i'. Pada hadis ini terdapat tanbih, peringatan tentang kaidah sadidzara'i, mencegah, sad menutup, adzara'i, pintu-pintu kejelekan, kejahatan, kesyirikan, kekufuran. Ditutup. Mereka minta apa? Minta pohon. Ditutup oleh Nabi SAW. Kenapa? Akan menjerumuskan kepada kesyirikan dan kesyirikan. Ditutup. Maka demikian pula hal-hal yang lainnya, yang sekiranya menyebabkan, menjadikan seorang terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, maksiat, ditutup. Fasilitas-fasilitas itu, ya, ditutup. Oleh karena itu para sahabat, ya, sebagainya mereka seperti Umar bin Khattab, cari pohon yang situ sekiranya akan dijadikan oleh kaum muslimin atau orang-orang jahil sebagai tempat berkah. Dulu Nabi pernah singgah di situ, ditebangi, dihilangkan, ditutup. Yang kelima, wa fihi alamun min alamin nubuwah. Di sini terdapat alam, tanda. Dari tanda-tanda kenabian, likaunihi waqa'a kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena ya, perkara tersebut terjadi sebagaimana yang dikabarkan Nabi. Nabi mengatakan apa? Ya. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian. Ya, bayar. Enggak, iya. Sebagian dari manusia umat Nabi SAW mengikuti jalannya, ya, umat-umat sebelumnya. Yang ini ikut perbuatan ini, yang ini ikut ini, yang ini ikut ini. Ya. Mengikuti, terjadi, nyata. Nah, ini menunjukkan, ini adalah tanda kenabian. Beliau itu benar-benar nabi. Di antara cirinya apa? Mengabarkan perkara ghaib. Mengabarkan perkara ghaib dan ternyata terjadi. Nabi mengatakan kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak sekali umat Islam mengikuti jalan ahli kitab. Illa man rahimallah. Yang keenam, wa fihi al-khawfu minasyirki. Pada hadis ini terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Sepatutnya kita takut. Itu sahabat, kan itu, ya. Sahabat bertemu dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, ya, terjatuh terhadap hal itu, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika permintaannya tidak dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diingatkan dengan keras, jadinya apa? Enggak jadi, enggak dilakukan. Bedanya. Ya. Takut, itu saja. Mereka minta semacam itu di hadapan Nabi. Bagaimana dengan orang yang jauh? Hanya saja bedanya apa? Ya, para sahabat ketika dilarang, segera mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an. Dan bahwasanya manusia kadang yastahsin, menganggap bagus suatu perkara. Oh, itu bagus. Perasaan dia bagus. Yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. dia menyangka bahwasanya perkara itu akan mendekatkan dia kepada Allah, wa huwa asyaddu ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min sakhatihi. Ternyata wa huwa, perkara itu, asyaddu ma yub'idu, benar-benar menjauhkan dia, yub'idu, menjauhkan dia dari rahmat Allah. Ternyata kebalikannya. Dari sini kita mengetahui agama ini tidak boleh dilandasi oleh semata-mata perasaan, awatif, namun harus dilandasi oleh ilmu, dalil, Al-Quran, demikian pula sunnah, demikian pula bimbingan para ulama dalam segala permasalahan. Kadang manusia mengap ini yang mendekatkan kepada Allah, ternyata justru sebaliknya, 180 derajat. Ini ke timur, ini ke barat. Tidak akan ketemu. Semakin bergerak, semakin semangat, semakin jauh. Kan itu ya? Semakin jauh dan semakin jauh. Wa huwa asyaddu ma yub'iduhu min rahmati. Nyata itu benar-benar menjauhkan dirinya dari rahmat Allah dan mendekatkan dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya. Perkara itu, dari sini pula kita mengerti pentingnya bimbingan ahli ilmu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Adapun setelahnya dalam segala perkara agama, mari kita kembalikan ya permasalahan tersebut pada Quran, sunnah, demikian pula para ulama yang kokoh di dalam menjalani agama ini, yang sudah berpengalaman, yang sudah tua, yang sudah berilmu dan seterusnya, dalam segala bentuk fitnah, cobaan yang ada di tengah-tengah umat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya ada, cukup. Nah. Kalau menyimpan keris itu gimana? Tujuannya? Biasanya keris identiknya untuk apa itu? Misalkan. Enggak ada niatan tertentu. Kalau ada yang nemukan tempat itu, api ternyata punya keris ini. Kalau yang di masyarakat, keris identiknya apa? Wasiat itu biasanya dari orang tua. Ya, kan ada tempat pembuatan apa keris itu. Soalnya sekarang kan ada pembuatan keris semangga beda dengan keris. Kalau keris itu manten apa itu? Itu bukan keris brand. Hah? Keris untuk manten juga ada unsur kliniknya itu. Ada manten itu ada emas tujuan tertentu. Cuman kita kan tidak tahu. Tapi itu ada tujuan tertentunya ya. Oh. Kalau perang itu menang enggak kira-kira kalau dipakai perang? Antara keris lawan pedang itu misalnya ya. Pertanyaan misalnya kalau ada nih. Yang lain. Kalau meminta doa kepada seorang alim itu batasannya supaya tidak terjerumus ke apa seperti hal yang seperti ini gimana? Disyaratkan memang kalau meminta doa dibolehkan memang. Terkait dengan menyatu wasilah yang menjadikan wasilah. Tawassul, ada tawassul yang pertama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama sifat Allah disyariatkan. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh, kita menyebutkan amal saleh kita, ya Allah dengan iman dan takwa saya minta kepadamu ya Allah ini misalnya. Terus yang ketiga, bolehnya bertawassul dengan orang soleh, maksudnya apa? Yaitu agar orang soleh tersebut berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Yaitu kembali ke situ, sifatnya begitu. Boleh bagi kita, misalnya ada orang yang itu dia bertakwa, orang yang berilmu, memiliki sifat wara', atau dia taib hendak melaksanakan suatu ibadah yang mulia, atau misalnya taib safar, berhaji, berumrah, ya, akhi minta tolong misalnya, termasuk dalam bab ta'awun, dia minta, ya akhi tolong jangan lupa doakan saya pada tempat-tempat mustajab, waktu mustajab, berbiantum misalnya ketika umrah ataupun ketika haji, tidak masalah. Ini minta tolong, sebenarnya minta tolong kepada dia untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Dia berdoanya kepada Allah, bukan kita minta kepada dia supaya dia apa namanya memberikan keberkahan dan lain sebagainya. Bukan, namun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dahulu para sahabat, nah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka datang kepada Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kemarau panjang, ya para sahabat datang ke Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau itu boleh. Nah, jadi batasannya sebatas salam doa saja. Ya, meminta kepada dia supaya dia berdoa untuk kita. Yang terjadi kemarin kan mereka meminta apa terhadap orang yang paling doa, tapi nanti sudah pakai air putih atau apa. Nah, itu. Ditungani. Nah. Dan pemahaman yang di tengah masyarakat salah. Salah. Allah Al-Fatihah. Naktafi bihada. Ada yang lainnya? Cukup ya? Jazakumullah khairan.